Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Rumah Sakit Umum Siaga Medika Pemalang rahimakumullah. Dalam kehidupan di dunia, banyak perjalanan yang sudah kita lalui dan masih ada perjalanan-perjalanan berikutnya yang mau tidak mau harus ditempuh. Ada yang dekat jaraknya, ada pula yang jauh. Perjalanan yang paling dekat sekalipun diperlukan persiapan-persiapan. Akal sehat dan fitrah manusia mendukung hal ini. Sebaliknya, ketika seseorang akan menempuh satu perjalanan lalu tidak melakukan langkah-langkah persiapan, ini sudah dinilai keluar dari fitrah dan akal sehat. Mana bisa dan mana mungkin fitrah dan akal sehat bisa menerima ketika seseorang akan melakukan suatu perjalanan tanpa melakukan persiapan-persiapan. Apalagi kalau perjalanan itu jauh. Di dalam agama kita, Islam, melakukan persiapan-persiapan untuk sebuah perjalanan itu disyariatkan, diperintahkan. Langkah-langkah persiapan yang diambil itu dinilai sebagai ibadah berpahala. Ketika seseorang akan berangkat ke sawah misalkan, yang jaraknya tidak begitu jauh, hitungan 1 kilometer, 2 kilometer, ya tentunya petani manapun akan melakukan persiapan. Untuk apa dia ke sawah hari itu? Kendaraan, alat dan perlengkapan, bekal makanan dan minuman. Akal sehat manapun tidak bisa menerima ketika seorang petani terlihat berangkat ke sawah lalu ditanya, mau kemana? Ke sawah. Tujuannya cari rumput, ngarit. Tapi dia tidak membawa alat untuk cari rumput. Orang akan berpikir, ini waras apa enggak waras? Jangan-jangan sudah enggak sehat lagi. Mau berangkat ke masjid, mau kemana? Ke masjid untuk apa? Sholat. Duh, cuma pakai celana pendek, gak bawa sarung, ah, gampang lah. Orang kan berpikir, ini serius gak ini berangkat ke masjid untuk sholat? Karena jelas dia tidak melakukan persiapan-persiapan. Perjalanan kita dari kampung ke kota Pemalang, Jarak kota Pemalang sampai kampung kita 10 km, 15 km. Dengan berbagai tujuan. Berdagang, mengurus surat-surat di kantor-kantor terkait, menjenguk orang sakit, takziah, layatan, atau sekedar silaturahmi ke keluarga. Fitrah dan akal sehat itu sudah mengharuskan kita untuk melakukan persiapan. Gak mungkin berangkat ke kota Pemalang yang jarak tempuhnya 15 km sampai 20 km tanpa melakukan persiapan. Paling tidak kendaraannya dicek, layak jalan atau tidak, surat-suratnya lengkap, STNK, SIM, lampu, kaca spion kanan-kiri, helm sudah standar ataukah belum. Lihat bahan bakar bensin, masih cukup atau sudah hampir habis. Bawa bekal uang, barangkali ada apa-apa di perjalanan. Di musim hujan seperti ini, menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk juga membawa mantel hujan atau jas hujan. Ini kan sebuah persiapan-persiapan yang dilakukan. Padahal jarak dari kampung ke kota Pemalang tidak lebih dari 1 jam perjalanan, kalau hanya 10 sampai 15 km. Kalau ada orang berangkat dari kampung ke Pemalang, ke kota, lalu tidak ada persiapan-persiapan yang dilakukan seperti yang disebutkan di depan tadi, ya justru dia akan mempersulit diri sendiri dan juga mempersulit orang lain. Bahan bakar dicek hampir habis, yang penting berangkat. Iya kan? Kelengkapan kendaraan bermotor tidak diperhatikan, tetap berangkat. Jas atau mantel hujan padahal sudah mendung, gerimis rintik-rintik, gak dibawa. Sengaja memang. Siapa yang bisa menerima secara fitrah dan akal sehat? Dia akan mempersulit diri sendiri dan mempersulit orang lain. Hujan, dia yang susah. Karena hujan, kedinginan, masuk angin, orang lain yang susah, keluarga sendiri. Ada pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor, kena tilang, harus bayar, rugi. Sebabnya siapa? Dia sendiri. Karena tidak melakukan persiapan-persiapan seperti itu. Perjalanan malam kita pakai jaket, pakai masker, tutup wajah, tutup hidung dan tutup mulut, penutup mulut, bahkan penutup telinga juga karena angin kencang. Itu juga dipersiapkan. Itu dari kampung ke kota Pemalang. Kalau jaraknya lebih jauh lagi, dari Pemalang ke Surabaya, dari Pemalang ke Jakarta, menggunakan kendaraan umum, kereta api, misalkan. Sudah sejak 90 hari sebelum keberangkatan, tiket sudah bisa di-booking. Bahkan kita cari tiket yang paling murah. Ditentukan tanggalnya, jamnya, kita pilih. Berapa lama di Surabaya? Barangnya yang dibawa apa saja? Bahkan ada checklistnya. Daftar bawaan sebelum berangkat, cek satu-satu, sudah siap belum, satu dua pakaian, obat-obatan pribadi, alat-alat mandi, handuk, cek semua, kartu identitas, uang atau yang menggantikan, cek semua. Setengah jam sebelum keberangkatan sudah siap di stasiun. Sehari dua hari sebelumnya sudah pesan mobil charteran milik tetangga. Sebelum berangkat makan atau sarapan terlebih dahulu. Supaya nanti di stasiun ataupun di kereta tidak perlu beli makanan yang harganya berlipat lebih tinggi. Sebelum berangkat sudah kontak dengan saudara di Surabaya, tolong jemput saya. Bahkan sengaja dimajukan. Jadwal kedatangan kereta jam 4 sore, bilangnya jam 3. Mending keluarganya yang nunggu daripada saya. Semua persiapan-persiapan itu dilakukan. Dan ini adalah perintah agama. Perjalanan harus dipersiapkan bekal dan sa'munya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang berbahagia. Dulu penduduk negeri Yaman ketika melaksanakan ibadah haji, menurut cerita dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana ahlul Yamani yahujjun wa la yatazawwadun. Dahulu kala penduduk negeri Yaman kaum muslimin itu kalau berangkat haji asal berangkat tanpa mempersiapkan bekal atau sangu. Kata mereka, nahnu mutawakkiluna 'alallah. Yang penting kita tawakal kepada Allah. Fa idza qadimul madinah tasalu nas. Tetapi kenyataannya apa? Sesampainya di Mekah dan juga di Madinah, karena tidak punya bekal, tanpa sangu, akhirnya mengemis dan meminta kepada orang. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya dalam Al-Baqarah 197. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Yang artinya, carilah sangu, kumpulkan bekalmu. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam As-Sahih. Untuk sekarang ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, siapapun yang ingin berangkat ke tanah suci untuk umrah maupun haji, persiapan yang dilakukan cukup lama. Ada yang menabung berbulan-bulan, bahkan bertahun. Bahkan ada yang sampai belasan tahun dia menabung. Setelah uang itu cukup, ada proses pembuatan berkas-berkas perjalanan. Paspor misalkan. Untuk buat paspor, kelengkapan administrasi harus ada. Belum lagi nanti ada penyesuaian data karena nama di kartu keluarga berbeda dengan nama di akte kelahiran, padahal hanya satu huruf saja. Harus penyesuaian data, paling tidak di tingkat kelurahan. Nanti berangkat ke imigrasi, lengkap dengan data-data asli, ditambah rekomendasi dari travel maupun rekomendasi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten. Sampai di sana dicek lagi, interview, ditanya, foto, barulah selesai 5 hari kerja. Bayar lagi. Selesai sampai di situ tidak. Harus melalui vaksinasi meningitis. Sekarang mulai pertengahan bulan Desember tahun kemarin. 1,5 bulan yang lalu sudah diterapkan foto biometrik. Setelah itu selesai, masih ada proses permohonan visa. Pihak travel menguruskan tiketing pesawat pulang pergi. Booking hotel, catering dan semuanya. Kita sebagai jamaah juga mempersiapkannya luar biasa. Lahir batin, fisik dan juga kejiwaan. Dipersiapkan betul. Karena ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, siapapun yang akan melakukan perjalanan pasti menginginkan perjalanan itu tidak mengalami hambatan, tidak ada kesulitan. Siapapun yang ingin melakukan perjalanan, ingin perjalanan itu menyenangkan dan menggembirakan. Dia sudah membayangkan bahwa perjalanan ini panjang. Duduk saja di atas pesawat 8-10 jam. Maka dia berpikir apa yang bisa dia lakukan untuk nyaman. Bantal leher, supaya nanti kalau tidur nyaman. Dia bawa obat-obatan, minyak penghangat badan, kaos kaki dan kaos tangan. Karena suhu udara di dalam ruang pesawat, kabin, itu dingin. Menyesuaikan suhu udara di luar. Dipersiapkan betul itu. Yang dia bayangkan di sana waktu itu selalu antri, antri, antri. Masuk pesawat, antri. Keluar pesawat, antri. Kamar mandi, antri. Pemeriksaan imigrasi, antri. Naik bis antri, turun bis antri. Keluar masuk hotel antri. Masuk Masjid Nabawi antri. Berangkat ke Mekah untuk umrah manasiknya antri, semuanya antri. Yang dia bayangkan itu. Makanya dia berpikir bagaimana caranya supaya nyaman antri itu. Apalagi kalau cuaca panas seperti Timur Tengah, dipersiapkan kacamata hitam supaya mata itu tidak terlalu silau. Dicarilah krim untuk kulit supaya tidak terbakar. Lipstik untuk bibir agar tidak pecah-pecah. Disiapkan payung kecil sehingga dalam proses perjalanan nanti menggunakan payung tidak panas. Subhanallah. Itu perjalanan kita di dunia. Tidak ingin ada hambatan. Semua pasti menghendaki lancar, gampang, dan menyenangkan. Dan sekali lagi, ini disyariatkan dalam agama kita. Nah, persiapan-persiapan seperti ini sudah terhitung sebagai ibadah. Berpahala. Kenapa? Karena memang Allah perintahkan dalam Al-Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى. Carilah bekalmu, himpun dan kumpulkan sangumu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir seorang ulama ahli tafsir yang sangat terkemuka di kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, "Lamma arsyadahum bitazawudi lisafari fid dunya, arsyadahum bitazawudi lisafari ilal akhirah bistishhabi taqwa." Kata beliau rahimahullah kurang lebihnya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan persiapan-persiapan guna perjalanan di dunia. Maka pada ayat yang sama Allah perintahkan kita untuk melakukan persiapan-persiapan untuk perjalanan kita menuju akhirat. Kalau ke Surabaya, kalau ke luar negeri, termasuk Mekah dan Madinah, yang walaupun disebut jauh, tapi masih bisa dihitung berapa jarak kilometernya, masih bisa diperkirakan berapa jam perjalanannya, bisa dihitung bekal apa yang perlu dibawa. Itu kita lakukan persiapan-persiapan, apalagi perjalanan ke akhirat yang kita tidak tahu berapa panjangnya, berapa lamanya. Bukankah seharusnya kita lebih mempersiapkan diri lagi? Perjalanan ke akhirat itu panjang, saudaraku. Di dalam kubur, di alam barzah saja, entah akan berapa lama kita menunggu di sana. Sampai kiamat betul-betul dibangkitkan. Sangat lama. Setelah itu ada hari kebangkitan. Wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Ketika sangkakala atau trompet itu telah ditiup untuk yang pertama kali, semua makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi akan terjatuh pingsan. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup untuk yang kedua kali. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Semua tadi bangkit kembali, dihidupkan dari kematian. Yang ratusan ribuan tahun lalu sudah meninggal dunia, bercampur lebur dengan tanah, tidak ada yang tersisa. Tidak bisa lagi dibedakan manakah tulang manusia dan manakah kerikil serta debu, karena bercampur menjadi satu. Hidup kembali karena Allah Subhanahu wa taala Maha menghidupkan. Padahal sekarang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, trompet itu, sangkakala itu sudah berada di bibir malaikat Israfil. Dulu di zaman Nabi, apalagi sekarang. Sudah menempel. Kapanpun Allah perintahkan tiup-tiup, berarti kiamat sudah sangat dekat. Tinggal tiup, menempel di bibir malaikat Israfil. Ini perjalanan panjang sekali. Setelah dibangkitkan dari kematian, ada padang mahsyar di sana. Semua dikumpulkan menjadi satu, menunggu proses hisab perhitungan amal perbuatan. Ada saat-saat amal perbuatan manusia itu ditimbang. Barang siapa yang berat timbangannya, timbangan kebaikan. Faman thakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatin radiyah, maka dia akan ada dalam kehidupan yang menyenangkan. Waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, yang timbangannya ringan karena amal kebaikannya sedikit, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah di dalam neraka hawiyah. Matahari didekatkan. Setelah itu ada proses umat manusia harus melewati jembatan yang dibentangkan di atas punggung jahannam. Harus melewati itu semua. Mereka yang beriman dan bertakwa melintasi jembatan itu cepat seperti cepatnya kilat. Ada yang cepat seperti cepatnya angin bertiup. Ada seperti orang yang berlari, berjalan, merangkak, ngesot. Dan ada yang terjatuh dan terlemparkan ke dalam neraka jahannam. Ada kait-kait besi di sisi kanan dan sisi kiri dari jembatan tersebut untuk menangkap, menarik lalu melemparkan ke dalam neraka jahannam orang-orang yang memang berhak untuk dilemparkan. Ada yang makhdush, ada yang terkena kaitan-kaitan besi itu dan terluka, tetapi dia bisa selamat. Selesai jembatan itu dilewati, masih ada proses kisos. Walaupun sudah ada di depan pintu surga, belum kemudian boleh masuk surga karena harus menyelesaikan hak-hak dia dengan orang lain yang belum terselesaikan di dunia, yang hutang piutangnya, yang pernah memukul, menzalimi orang lain, yang pernah menyakiti, yang pernah mengambil barangnya, harus diselesaikan di sana barulah masuk surga. Itu perjalanan panjang. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ka'al fi sanatin mimma ta'udun, satu hari pada kiamat itu sama dengan 1000 hari di dunia. Bahkan dalam ayat yang lain, khamsina alfasanah, 50 ribu hari. Tidak terbayang berapa lamanya perjalanan itu. Kalau untuk perjalanan dari Pemalang sampai Surabaya hanya hitungan jam sekarang dengan adanya jalan tol. Hanya hitungan jam. Kita sudah persiapannya luar biasa. Kalau untuk ke Mekah yang perjalanannya dalam hitungan hari, kita juga melakukan persiapan-persiapan tentunya dan harusnya. Untuk perjalanan akhirat yang ribuan tahun lamanya itu perjalanan, kita harus lebih mempersiapkan diri lagi. Harus mempersiapkan diri lagi. Kalau kita di dunia melakukan perjalanan karena panas terik, kita siapkan payung, peneduh kepala, maka ingatlah pada hari kiamat nanti, matahari itu didekatkan di atas kepala kita hanya dalam jarak 1 mil. Maka kita berdoa dan memohon supaya termasuk golongan orang yang Allah berikan naungan pada hari itu. Artinya, Allah perintahkan dalam ayat tadi, watazawwadu fa inna khairazzadit taqwa. Carilah bekalmu, kumpulkan sangu, dan sebaik-baik sangu dan bekal itu adalah takwa. Apa itu takwa? Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada alokasi waktu yang memang kita khususkan untuk amal soleh. Ada alokasi dana, harta yang kita punya untuk disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada pikiran dan tenaga kita yang memang harus dipisah dan disisihkan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Harus untuk menambah sangu, menghimpun bekal perjalanan yang sangat panjang itu. Mudah-mudahan yang kita lakukan siang hari ini pun, sholat zuhur berjamaah, menjadi salah satu bekal untuk perjalanan panjang nanti. Dan mudah-mudahan yang kita lakukan siang hari ini, dengan duduk bermajlis, mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun termasuk kumpulan bekal untuk perjalanan panjang nanti kita di akhirat. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Rumah Sakit Umum Siaga Medika Pemalang rahimakumullah, kita termasuk hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan hamba yang kelak meraih husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Dan semoga Allah hindarkan kita dari su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Walaupun singkat, tapi kita berusaha untuk selalu ingat bahwa saat ini kita diberi kesempatan Allah untuk mengumpulkan bekal secukup-cukupnya, sebaik-baiknya, agar perjalanan kita di akhirat nanti nyaman. Agar perjalanan di akhirat kita nanti di dalam kubur, di padang mahsyar, sampai surga, menjadi perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah kabulkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu ala ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.